Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita kaji pada hari ini, kita mendapatkan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah meridai setiap apa yang kita amalkan atau yang apa yang kita lakukan dari kebaikan dan ketaatan kepadanya. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari ini kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat ke-71. Dalam surah yang ke-16 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita betapa banyak rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq. Famal ladina fuddilu bi raddi rizqihim 'ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Afa bi ni'matillahi yajhadun. Artinya, dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Para pendengar yang dimuliakan Allah, dalam hal ini jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang melimpahkan nikmat-Nya kepada kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan selama ini, sebenarnya itu adalah hanya sebagai upaya saja. Yang sebenarnya dan hakiki nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita, bukan karena keunggulan atau kecerdasan kita, tidak. Kenapa? Karena modal dalam melakukan pekerjaan itu dari Allah. Kemampuan kita berpikir berasal dari Allah. Waktu kita berasal dari Allah. Alam semesta yang ada ini pun semuanya berasal dari nikmat Allah. Jadi bagaimana mungkin kita ingin menyombongkan apa yang telah kita capai hari ini, apa yang telah kita miliki hari ini, karena itu semuanya sebenarnya hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di antara kita yang mencapai kepada derajat-derajat tertentu, sampai kepada pangkat-pangkat tertentu, itu juga adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun ada juga dalam kehidupan ini kita melihat orang yang hidupnya tidak sebahagia orang yang lain dan tidak memiliki pendapatan yang sama seperti orang lain, itu semuanya juga nikmat dan keagungan dari Allah. Maksudnya begini, kalau semua yang hidup di dunia ini orang kaya, bagaimana mungkin kita akan mengatakan, oh dia kaya, oh dia ini miskin, karena semuanya kaya atau semuanya miskin. Itu satu. Yang kedua, bagaimana mungkin kita akan membangun suatu kerjasama yang baik jika semuanya orang kaya, ya, semuanya orang tidak membutuhkan kepada orang yang lain. Nah, siapa yang disuruh akan bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan yang tertentu, ya? Nah, inilah makna yang begitu besar dari bertingkat-tingkatnya atau berkelas-kelasnya kita dalam kehidupan ini. Namun kelas-kelas itu tidaklah untuk disombongkan, tidaklah pula untuk dibanggakan. Misalnya saya memiliki income setiap bulan misalnya 20 juta. Kemudian dengan income yang begitu besar saya menyombongkan diri kita, dan kemudian saya mengeksploitasi orang-orang miskin. Tentu hal ini tidaklah selayaknya dilakukan, atau ini adalah sesuatu perbuatan yang haram. Artinya kita memeras keringat orang lain hanya untuk kekayaan dan kesenangan pribadi. Ini semuanya adalah penjelasan yang sangat gamblang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di sini bahwa Allah memberikan kamu rezeki yang berbeda-beda atau kekayaan yang berbeda-beda. Dan kemudian Allah menjelaskan juga bahwa ada terkadang dan kita sering melihat orang-orang yang kaya itu bahkan tidak mau membantu saudaranya yang miskin, bahkan terkadang dia tidak mau membelanjai orang tuanya sendiri, di mana orang tuanya itu adalah orang yang sudah tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan lagi. Dia lupa, ibaratnya pepatah yang mengatakan lupa kacang akan kulitnya. Setelah dia menjadi kacang dan dikeluarkan, dia lupa kepada kulitnya. Sebenarnya berbakti kepada orang tua ya, apabila apalagi kalau mereka sudah tidak memiliki income, sudah pensiun misalnya, maka anaknya lah yang memberikan bantuan itu kepada mereka, dialah yang memberikan. Kalau di sini disebutkan dengan hamba sahaya dengan budak budak, bukan hanya berarti itu, tapi semuanya. Mungkin di rumah kita ada yang ikut membantu-bantu, apakah itu keluarga atau orang yang kita pekerjakan, maka muliakanlah dia dan berikanlah sedikit daripada harta kita. Oleh karena itu, orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang memegang hartanya ini tidak lepas dari dalam genggamannya, Allah mengingatkan, maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Afa bi ni'matillahi yajhadun. Allah menganggap, Allah menghitung orang yang kikir dan orang yang bakhil itu adalah orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Karena apa? Karena dia merasa nikmat itu adalah milik dia sendiri yang tidak dapat dikongsikan atau dibagi-bagi kepada yang lain. Baiklah pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq MA yang akan memberikan penjelasan terhadap ayat ini lebih lanjut. Fadhol Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansah bahwasanya ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan rezeki kepada sebahagian yang lain. Dan ini juga ayat ini tidak saja kepada kita, juga kepada para rasul-rasul yang Allah telah utus, itu telah Allah lebihkan kepada sebahagian yang lain. Artinya Nabi Musa alaihi salam tidak memiliki mukjizat apa yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihi salam. Begitu juga Nabi Adam tidak memiliki mukjizat yang dimiliki oleh para nabi-nabi yang lain. Nah, itulah artinya faddalallahu ba'dukum ala ba'din. Di situ Allah memang sudah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezeki. Jadi kita tidak perlu ini menjadikan merupakan iri hati, cemburu ataupun yang lainnya. Kenapa? Karena Allah sudah gariskan hal itu, bahkan kepada para nabi pun Allah berikan dan kepada rasul pun begitu juga, tidak sama. Maka hal inilah yang sebetulnya yang Allah jadikan seperti inilah, yang merupakan nikmat yang mana kita dapat saling memberi, saling menjaga satu sama lainnya dengan hal yang Allah berikan rezeki lebih kepada seorang sedangkan seorang lain tidak, maka dapat ia hubungkan urat silaturahim ini dengan memberikan infaknya kepada orang yang tidak mampu atau memberikan sedekahnya kepada orang yang tidak mampu. Itu juga sudah kita lihat di dalam sejarah Islam, khususnya ketika berkembangnya Islam pertama kali, sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya hartanya mereka dapat infakkan demi kepentingan kaum muslimin pada saat itu. Nah, dengan itulah mereka itu menjadi jalinan silaturahim mereka itu menjadi kuat. Jadi ini adalah bukan merupakan hal yang kekurangan ketika Allah berfirman. Oh, jadi Allah kalau kita cara berpikirnya negatif, maka kita akan mengatakan, oh, tidak adil Allah ini. Tidak. Dengan seperti itulah akan menjadi adil. Karena apa? Karena kita akan dapat dapat bersilaturahim satu dengan yang lainnya. Karena asasnya Islam ini adalah sosial, mujtama ataupun sosial bermasyarakat. Jadi ibadah yang kita laksanakan itu bukan sekedar ibadah yang individu. Ada yang individu, ada yang betul, tapi inti yang utamanya itu kita harus bermasyarakat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala melebihkan satu sama yang lain, ketika Allah katakan famal ladzi fuddilu bi radd rizqihim, tetapi orang-orang yang melebihkan rezekinya tidak mau memberikan rezeki mereka, fa alama malakat, tidak mau memberikan, bi radd, menolak, aymanuhum, aymanuhum di sini diartikan kepada budak-budaknya, artinya orang yang paling dekat dalam hubungan kekeluargaan itu di rumahnya itu adalah budak-budaknya, yang mana mereka itu adalah budak-budak yang mereka miliki tersebut. Maka Allah mengatakan apabila ni'matillahi yajhadun, atau gara-gara nikmat yang Allah berikan kepada kamu, kamu menjadi kufur nikmat kepada Allah. Inilah orang yang seperti ini adalah akan semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang lebih parah lagi, Ustaz Ardi. Tak diberi nikmat jauh kepada Allah, yang diberi nikmat juga jauh. Inilah orang-orang yang seperti inilah yang disinggung dalam kajian kita pada akhir-akhir ini. Orang seperti itulah yang tidak mampu menerima tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita renungkan bagaimana perjalanan kehidupan para sahabat yang mereka berikan, seketika Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan harta itu, bahkan menurut sejarahnya tidak ada tersisa sedikit pun, tapi Allah memberikan yang lebih baik daripada hal itu. Itu artinya mereka itu dapat menjalani firman Allah, jadi dapat menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Janganlah gara-gara sesuatu itu membuat kita itu menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa sholat 5 waktu, sombong dia, nah itu membuat dia itu kufur. Berarti nikmat yang dia apakan itu malah menjadikan dia itu lebih jauh, lebih menjadi kekufurannya kepada Allah. Maka ketika seseorang itu tidak mendapatkan nikmat, mungkin Allah memberikan titik rahasianya di situ. Jangan-jangan gara-gara seperti ini dia dapat lebih melaksanakan ibadah itu lebih bagus lagi. Maka Allah tahan itu. Itu adalah merupakan hikmah Allah. Bisa jadi diberikan, dia ini sombong menjadi kufur, bahkan dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Banyak kita lihat perjalanan hidup kita ini gara-gara rupiah, gara-gara menganggali harta, sehingga dia tidak tahu lagi, tidak mau menyembah Allah yang menciptakannya dan memberikan harta tersebut. Mungkin itu saja, Ustaz Aryan. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah, tentu sangat menarik sekali kalau kita melihat betapa ternyata klasifikasi pendapatan kita dalam kehidupan ini pun merupakan nikmat dari Allah. Dengan demikian kita dapat saling membantu, kita dapat saling menolong, dan kita dapat saling memanfaatkan saudara kita dalam artian yang positif. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini mengajak kita semuanya untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin mereka tidak seberuntung kita dalam kehidupan ini. Dan apa yang kita nafkahkan di jalan Allah itu, wa ma tunfiqu min khairin ya'lamuhullah, dan apapun yang kamu nafkahkan di jalan Allah itu Allah mengetahuinya, dan Allah pasti akan melipat gandakan pahala dari perbuatan kebaikan kita itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.